Aku mencoba mencari cinta, tapi ku tak menemukan dirinya. Aku mencoba mengejar dia, tapi ku tak merasakan hadirnya. Dengan lika-liku ini telah ku lalui, dengan ketulusan hati telah ku lewati. Demi masa depan yang ku impikan, cintaku berharap itu kamu, sayangku berharap itu kamu. It's about you, it's about you. Kasihku berharap itu kamu, jiwaku berharap itu kamu. It's about you, it's about you. Dia telah merubah hidupku agar aku selalu memikirkannya. Dia telah merubah cintaku agar aku selalu menginginkannya. Dengan lika-liku ini telah ku lalui, dengan ketulusan hati telah ku lewati. Yang ku impikan, cintaku berharap itu kamu, sayangku berharap itu kamu. It's about you, it's about you. Kasihku berharap itu kamu, jiwaku berharap itu kamu. It's about you, sayangku, kasihku.